Libro Ranchen. Mari. Yay, production. Yay, production. Bareng Yeni Inka, Nela Karisma. Aku mengini anani sayang, mung wong biasa sing lagi berjuang. Nah ketika hanan ati sing sering kelaran, kenapa limung tinggo tolana? Yen ono Pantoro Ratri anduweni marang sang tiyang sulaksmi. Siak-siak nih karo nganti ilang loro ning atimu, nganti wis ilang laramu, nganti padang mendung ning atimu. Padahal aku wis ngerti iso kerjo mumong turut telan. teracate keluar ko pak ibu rekasane krawat aku kanthi gede jen kathah rupotku kula nyuwun pangestu. Ya ibu rodaci. Bien omahku gede bojo yen udan pledek bapak kerja yang mong ono proyek bien turung keramikan arep turu adem kanginan penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusake pak ibu ngapurane. Saiki aku wis kerja senajan urip ora koso ikhlas beti kanggo sekolah mergo kahanan ni susah waling papa dadi wong sing kenal. Dadi tempat singgah lagi. Ya production. Jiwa musik masuk. Merong, wong wedok labi putera. Ora bos, ning di wong iki. Iki koyo dik pacake kok ono perlu. Sing isuk kok nangekne aku adalah neng tanganmu kok gowo palu. Apa to sing rusak dipanku? Ampun yen, ampun. Wes kowe ra usah suloyo. Dek bengi metu karo sapa? Ning klambi mulih sike sapa? Yen dudu bocah wadon liya. Dikeroi pirang-pirang dino rambut turuti rasane gegerku koyo disunduki wong wadon nganti sing bakal kuat ati gumprum-gumprum ben dino makani tinggi jolak-jolak ning kancane ora mesti apa aku arep kok pangkani wedi kuwi dani kre masih cinta padamu, my darling, I love you. Wes nyanyi kren. Amohade. Yen ngono aku ae nyanyi kren. Ojo de, aku masih cinta padamu, my darling, I love you. Mosok iya? Iya, ojo nesu-nesu ae to. Ono perlu se isu kongangete aku ning tanganmu kok gowo palu opo to sing rusak dipanku. Pirang-pirang dino rambut turuti rasane gegerku koyo disuntui wong wadon nganti sing bakal kuat ati kumprang-kumprang wakani tinggi jelek-jelek ning klenjeni ora mesti apa aku arep kok wakani wedi kuwi dani kre momo yen masih cinta padamu, my darling, I love you. Aku masih cinta padamu, my darling, I love you. Aku masih cinta padamu, my darling, I love you. Singkat jadi. Wes nyanyi kri. Omote. Ngono aku ae sri. Ojo de, aku masih cinta padamu, my darling, I love you. Go bang. Kenangan. Kata busi aku sumpah. Masa. Ini malah karo wong liya. Jangan Oh, Oh.

Cewek kabeh awakku piye.